Pertama ingin bermohon maaf dulu teman-teman sekalian kalau barangkali tampilan saya malam ini agak sedikit berbeda ya. Khawatirnya nanti masuk di foto, kemudian di-upload, tanggapannya lain lagi gitu kan. Ya, ada saya foto di sini, kemudian dilihat muncul berita, beritanya beda gitu ya. Saya pernah diundang ceramah, padahal datang ceramah nerangin sholat, beritanya nerangin tentang amalan lain gitu ya. Maka saya penting jelaskan bahwa pakaian ini sebetulnya saya tadi ke masjid tidak menggunakan pakaian seperti ini. Ya, cuma karena beliau datang, saya menghormati. Karena saya di Libya, mudah-mudahan ini bahasa yang lain ya, yang ditafsirkan berbeda. Saya di Libya pernah dipercaya sebagai Aminul Khutbah. Jadi kalau antum lihat di Masjid Nabawi ada pengajar, termasuk orang Indonesia. Nah, saya itu yang menentukan siapa yang harus mengajar. Yang menentukan siapa yang harus khutbah. Saya yang koreksi mereka, saya yang koreksi para imam, termasuk juga kami di berikan amanah juga untuk menyeleksi itu semua. Dan ini gambaran dari pakaiannya untuk menghormati kehadiran beliau. Jadi ketika mendengar bahwa asal-usul saya dipertanyakan dan dianggap majhul, maka tergeraklah teman-teman tanpa saya mintakan gitu. Jadi duta besarnya datang, yang lainnya datang untuk bertanya ada apa sebetulnya gitu kan. Dan saya katakan gak ada apa-apa gitu ya. Sampai guru saya yang Qiraat Warasy itu sampai memberikan testimoni teman saya sekamar dan sebagainya. Jadi ini insya Allah gak ada apa-apa, hal yang kecil sekali lagi. Jadi mohon maaf kalau berpakaian seperti ini, berarti nanti jangan diupload dengan bahasa yang lain lagi gitu ya. Tidak, ini sebagai takrim saja insya Allah. Wa ana syarahtu lahu man hadhihi al-libas libas khas Libya ya ini, indama kunna hunak ya teman. Terima kasih. أنتم الله سخر لكم عالما وداعيا كبيرا وهو الشيخ والمعلم الشيخ آدي هدايات. هذا في وقت إندونيسيا تجد منه القليل يتكلم اللغة العربية حافظا التفسير حافظا الحديث حافظا لكتاب الله الكريم. Begitulah pokoknya terjemahannya lah. Saya terjemahkan nanti saya repot lagi gitu ya. Baik. Alhamdulillah, ya kita semua mendapatkan nikmat hadirnya ulama-ulama yang baik, ya seperti Ustaz Nababan, Ustaz yang lain juga, ada kami di sini dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Ya. Saya berbagi sedikit sebelum saya tutup. Saya dulu, waktu belajar itu, yang paling menarik saya maksimalkan adalah kuncinya ini, ketakwaan itu. Ya. Jadi kalau teman-teman tuh ujian ke kelas, saya ke masjid, Pak. Bu, ya. Saya bangun malam sholat, tuh kan? Minta sama Allah kebaikan-kebaikan. Dan selalu seperti itu, alhamdulillah. Setelah belajar, malam, tidur, ketiduran di masjid, tidur, mimpi kan, kita ngerjain soal. Besoknya, sama soalnya dengan yang dimimpi itu. Selalu begitu deh. Nah, apalagi kalau Anda bisa bangun hubungan baik dengan orang tua, kan? Guru-guru, ke guru-guru itu harus hormat ya. Ada adabnya, nanti ada turunan-turunannya di cara itu. Anda tidak baik terhadap guru, apalagi berprasangka buruk, ilmu tidak akan hadir. Termasuk orang tua ya. Saya Masya Allah, waktu mau pesantren itu dipeluk oleh ayah saya, minta maaf karena tidak bisa mengantar. Ayah saya meninggal dunia. Kemudian saya pulang dari pesantren, tidak sempat melihat beliau ketika dimakamkan. Singkat cerita, siang-siang, pagi-pagi saya bawa peninggalan beliau ke ruang tengah, saya berdoa, saya menangis, mohon kepada Allah. Ya Allah, ini ayah saya, belum sempat saya berbakti kepada beliau, beri kesempatan pada saya agar setiap apa yang saya pelajari, saya amalkan, melahirkan pahala untuk beliau. Ya, jadi beliau itu mengajar di desa, di musholla, itu selalu saya yang dibawa. Jadi beliau mengajar, saya tidur. Ya, dan pernah saya pura-pura tidur untuk tahu bagaimana beliau membawa saya dari musholla ke rumah. Itu dijaga betul sampai rumah supaya enggak bangun. Ya. Sekarang gantian, saya ngajar beliau tidur. Maka kemudian saya minta kepada Allah, itu seketika Pak, begitu saya minta, air mata saya keluar, saya lihat mushaf, itu seketika langsung masuk itu. Masuk. Padahal ditugaskan cuma 8 ayat, itu 40 ayat datang. Ini terjemahannya di sini, tempatnya di sini, posisinya di sini, munculnya seketika. Begitu pulang kemudian ke pesantren, guru tahfidz kami meminta mengecek hafalan, saya kemudian maju, itu lisan saya gak bisa berhenti. Terus dibacakan, sampai guru saya katakan, sudah cukup katanya. Nah, kamu duduk di sini, Bapak permisi dulu keluar. Silakan nilai teman-teman kamu. Ya, teman-teman ini naik, saya beri nilai. Nah, jadi ada kebaikan-kebaikan di situ. Anda bangun hubungan dengan Allah, bakti kepada kedua orang tua, hormati guru Anda, maka ilmu akan mudah untuk didatangkan oleh Allah, siapapun Anda. Dan yang menarik, besoknya ada pelajaran olahraga, gurunya Pak Gumbira itu. Gumbira terus orangnya. Itu Masya Allah.